نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, khawani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram tulisan Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-13. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, Ali bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wahillat lana maytatani wa daman." Dihalalkan bagi kita, Rasulullah bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai, dua darah. Fa'amal maytatani, adapun dua bangkai, fal jaratu wal hud, belalang dan ikan. Wa'amad damani, adapun dua darah, maka fattihalu wal kabidu, maka dia itu adalah limpa dan hati. Akhrajahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa fihi dha'fun, dan dalam riwayatnya ada titik kelemahan. Para kawitin azani Allah wa iyyakum, sebelum berlanjut jauh, setiap kali bahas sebuah hadis yang mana hadis yang terdapat dalam kitab yang kita pelajari itu tidak dipastikan oleh penulisnya bahwasanya hadis itu sahih, maka kita harus memastikan dulu hadis itu sahih ataukah tidak. Karena para ulama mereka tatkala nulis kitab, maksudnya menulis kitab tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan hadis Rasulullah dalam satu kitab, maka mereka itu caranya, sistemnya, kalau kita lihat dari sisi ini ada tiga. Ada kitab yang oleh penulisnya, hadis yang ditulis di situ dipastikan sahih menurut penulisnya. Jadi penulisnya mengatakan hadis yang saya cantumkan dalam kitab ini adalah hanya hadis-hadis yang sahih. Maka berarti hadis tersebut sahih, yang ada dalam kitab tersebut sahih menurut penulis kitab tersebut. Dan itu banyak, yang paling kondang sahih Bukhari, sahih Muslim. Oleh karena itu kalau kita mempelajari kitab sahih Bukhari, kitab sahih Muslim, itu gak perlu kita katakan hadis ini disahihkan oleh fulan dan alan. Karena dipastikan hadis yang terdapat dalam kitab tersebut sahih. Kayak Umdatul Ahkam, kayak Riyadhus Salihin dan macam-macamnya. Jadi kitab dalam Riyadhus Salihin, hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin dikatakan oleh Nawawi rahimahullah taala sebagai penulisnya di muqaddimah bahwasanya semua hadis yang beliau cantumkan dalam kitab tersebut adalah sahih menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kitab itu yang memang dikumpulkan oleh para ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis lemah. Bahkan sebagiannya mengumpulkan hadis-hadis palsu. Jadi sebagiannya hadis-hadis lemah, sebagiannya ada hadis-hadis palsu, dan sebagiannya campur antara hadis lemah dengan hadis-hadis palsu. Lah, hadis yang terdapat dalam kitab-kitab semacam ini jangan dicomot, jangan diambil. Wong jelas kitab itu disusun oleh penulisnya untuk mengumpulkan hadis-hadis lemah. Lanantina, ada kitab di pasaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Kumpulan Hadis Palsu. Jelas-jelas itu kumpulan hadis palsu. Beliau menyantumkan di kitab itu untuk memperingatkan umat bahwasanya hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang lemah. Kitab yang paling kondang untuk zaman sekarang adalah kitab Al-Dha'ifah, Silsilah Hadis Al-Dha'ifah oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kitab-kitab yang semacam itu banyak. Yani kitab-kitab yang semacam itu banyak. Yang ketiga, kalau kitab-kitab hadis itu tidak disyaratkan yang pertama, tidak disyaratkan yang kedua, maka berarti masuk kelompok yang ketiga. Hadis yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut enggak mesti sahih, enggak mesti lemah. Enggak mesti sahih, enggak mesti lemah. Maka di kitab-kitab semacam itu, sebelum dibahas lebih lanjut pemahamannya, syarahnya, keterangannya, fikihnya, maka harus dipastikan dulu hadis itu sahih ataukah tidak. Termasuk di antara kitab-kitab itu kitab yang ada di hadapan kita, Bulughul Maram. Bahkan sengaja Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di muqaddimah kitabnya mengatakan sengaja beliau mencantumkan dalam kitab ini beberapa hadis yang lemah untuk menunjukkan beberapa permasalahan dalam hukum fikih. Nah, hadis yang ada di hadapan kita, hadis yang ada di hadapan kita para ikhwah dan azan ya Allah wa iyyakum adalah hadis yang di sisi sanadnya, di sisi periwayatannya fihi dha'fun, ada sisi kelemahan. Jadi ada sisi kelemahan. Tapi sebagian para ulama mengatakan hadis itu sahih atau hasan. Tapi wallahu a'lam bissawab, yang nampak bagi saya bahwasanya hadis ini kalau disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dhaif. Dan itu adalah pendapat mayoritas para ulama tentang hadis ini. Bahwasanya kalau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian dalam hadis ini, maka riwayat itu lemah. Namun hadis ini secara riwayat sahih dari ucapan Abdullah bin Umar. Ini bukan sabdanya Rasulullah, tapi ucapan ini adalah ucapannya siapa? Abdullah ibn Umar. Jadi yang mengatakan uhillat lana maitatani wa dama, dihalalkan untuk kami dua bangkai, dua darah, itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengatakan itu adalah siapa? Abdullah ibn Umar. Kan riwayat yang sampai kepada Rasulullah lemah, sedangkan riwayat yang sahih itu hanya sampai kepada Abdullah ibn Umar. Dalam ilmu hadis dinamakan dengan mauquf, sebuah hadis yang hanya diucapkan oleh seorang sahabat dan hadis itu sahih. Hanya apakah hadis semacam ini bisa dijadikan dalil? Bisa. Kenapa? Kalau ada seorang sahabat mengatakan diharamkan atas kami, dihalalkan atas kami, kami diperintahkan, kami dilarang. Siapa yang menghalalkan, mengharamkan, merintah, melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipastikan. Oleh karena itu, ini meskipun ini ucapan seorang sahabat, bukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena beliau mengatakan uhillat lana, dihalalkan atas kami. Kalau seorang sahabat mengatakan dihalalkan kepada kami, siapa yang menghalalkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, yani dan para sahabat yang lain, yani Mu'atiyah dan yang lainnya, juga pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang sama. Yani mengucapkan kalimat-kalimat yang sama. Beliau pernah mengatakan nuhina anittiba'il janais, kami kaum wanita dilarang untuk ngantar jenazah. Siapa yang larang? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seorang sahabat mengatakan umirna bikadha wa kadha, kami diperintahkan begini dan begitu, yang memerintahkan adalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Dan hadis-hadis semacam ini dalam istilah ilmu hadis dinamakan dengan mauqufun sanadan marfu'un hukman. Secara riwayat dia itu ucapan sahabat, tapi secara pendalilan dia itu dianggap sebagai ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sahabat tadi mengatakan uhilla lana, dihalalkan atas kami. Baik, setelah ini maka kita baru masuk kepada fikih dari hadis ini. Setelah kita pastikan hadis ini bisa dijadikan hujjah meskipun seorang sahabat yang berbicara tapi dia mengatakan uhilla lana, dihalalkan kepada kami, berarti itu adalah yang menghalalkan adalah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, hukum asal bangkai itu haram. Benar? Dan itu sudah kita bahas waktu-waktu yang kemarin. Bangkai itu punya dua hukum dasar. Apa dulu yang kita bahas kemarin pada waktu kita bahas di bawah? Satu, haram. Dua, najis. Haram dan najis. Lah, kalau kenajisannya telah kita bahas kemarin. Apa itu? Kenajisannya bisa dihilangkan dengan tibau, dengan disamak, menjadi suci. Sedangkan keharamannya dikecualikan dalam hadis ini. Jadi semua binatang yang bangkai, maka itu haram. Kecuali dua. Semua bangkai itu haram kecuali dua. Apa itu bangkai? Dulu sudah kita bahas, bangkai itu mama ta minal hayawan min ghairi dhabhin syar'i. Binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu namanya bangkai. Jadi bangkai itu binatang yang mati tanpa penyembelihan secara syar'i, itu bangkai. Mananya berarti mati sendiri, mati sakit, mati tua, mati kecelakaan, mati apa, pokoknya mati. Atau disembelih tapi penyembelihannya tidak terpenuhi persyaratan penyembelihan syar'i, itu disebut sebagai bangkai. Semua bangkai itu haram, tidak boleh dimakan kecuali dua. Kecuali dua. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hut. Ikan. Ini ikan. Apa itu ikan? Ikan adalah ikan. Enggak perlu ditafsirkan. Enggak perlu didefinisikan. Kan kada takon barang. Ikan ya ikan. Repot sekali. Yang kedua, al-jarad, belalang. Ini walang. Apa itu belalang? Belalang adalah belalang. Menerjemahkan, mentafsirkan, menjelaskan sing jelas itu tuh repot. Nah, apa itu air? Air itu ya air. Air itu ya air. Nah, itu yang jelas ada nasnya. Yang jelas ada nasnya itu adalah ikan dan apa? Belalang. Apakah dua makhluk ini, dua binatang ini bisa dikiaskan dengan binatang-binatang yang lainnya? Dalam artian, apakah ada binatang lain yang juga halal kalau jadi bangkai kayak ikan, kayak belalang? Kayak ikan, kayak belalang. Ini perlu, yang perlu untuk dikaji. Kalau kita perhatikan antara hadis ini, tatkala Rasulullah SAW ngomong hud, dan dalam hadis yang pertama pada waktu kita bahas tentang air laut, Rasulullah SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu ma'itatuhu. Air laut itu airnya suci, bangkainya halal. Kalau kita gabungkan antara hadis yang dulu dengan hadis yang sekarang, maka bisa ditarik garis kesimpulan bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ikan dalam hadis ini, maka beliau menginginkan ikan dan yang sejenisnya, sesama binatang air. Berarti yang halal, bangkai yang halal itu pertama ikan. Yang kedua, yang sebangsa ikan. Apa itu yang sebangsa ikan? Yang sebangsa ikan itu binatang yang hidup di air. Binatang air. Karena dahulu pernah kita bahas, binatang itu ada tiga. Kalau dari sisi tempat tinggal, binatang itu ada tiga. Dari sisi hidup, ekosistem hidup, binatang itu ada tiga. Satu, binatang air, binatang laut, binatang air. Yaitu binatang yang tinggalnya di air. Nggak bisa tinggal di darat kayak tinggal di air. Ya mungkin bisa tinggal di darat sejam, dua jam, sehari, dua hari. Tapi kalau lama-lama, mati. Meskipun dikasih makan yang enak-enak. Untuk mati. Karena memang bukan alamnya. Itu ya ikan. Apa lagi? Udah laut. Ini udang. Piting. Ini. Apa? Wakutuk. Semacam-macam itu. Wakutuk itu sehari bertahan. Hidup. Ini wakutuk itu keluarkan dari air. Kasih. Itu taruh di bak yang gak ada airnya. Itu sehari hidup. Hidup. Ini. Tapi dia tetap binatang air. Dapat dua hari kemudian lo mati. Meskipun kasih makan yang enak, takonono ya kutu. Takon tanya makanan apa kasih tetap mati. Baik. Yang kedua binatang darat. Binatang darat itu binatang yang hidup di darat. Dia tidak bisa hidup di air kayak hidup di darat. Dia mungkin bisa masuk air sebentar. Menyelam itu sebentar. Tapi kalau lama-lama di air dia mati. Itu binatang darat. Yang ketiga binatang amfibi. Binatang yang hidup di air sama persis kayak hidup di darat. Binatang di darat sama persis kayak hidup di air. Lah, yang halal bangkainya itu binatang yang pertama. Binatang yang air. Binatang air. Bukan binatang darat. Bukan binatang amfibi. Kalau binatang darat bangkainya haram. Kalau binatang amfibi bangkainya haram. Tapi kalau binatang air bangkainya halal. Gitu ya? Itu yang kedua. Jadi yang pertama yang halal itu adalah apa tadi? Ikan, hud. Yang kedua, semua binatang yang mirip ikan. Berarti semua binatang yang sejenis dengan ikan, maknanya adalah binatang air. Maknanya adalah binatang air. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau muncul pertanyaan, apakah semua binatang air itu halal? Hukum asalnya, apakah semua binatang, bangkai binatang air itu halal? Iya, hukum asalnya iya. Kecuali kalau ada unsur lain yang menjadikan dia haram. Dari sisi tempat tinggal, dia binatang atau dia bangkai binatang air. Maka dia halal. Tapi bisa jadi haram kalau ada dari sisi yang lainnya. Bisa jadi haram kalau ada unsur-unsur keharaman yang lainnya. Contoh. Binatang itu beracun. Binatang air tapi beracun. Kalau dimakan mati. Maka haram dimakan. Bukan karena dia binatang air, tapi karena dia apa? Beracun. Jadi karena dia beracun. Baik. Yang ketiga di sini yang disebutkan Rasulullah langsung itu jarat, walang. Berarti semua yang dinamakan belalang itu halal. Walang, mulai walang yang paling gede, walang raksasa. Atau walang yang paling cilik. Ya belalang-belalang yang biasa di padi-padi, jagung-jagung, walang yang cilik-cilik. Kirim peyek. Halal. Ya kan Rasulullah SAW mengatakan halal nangkep belalang yang banyak dicampur sama. Kan kan yang dibelai itu cilik-cilik. Yang tidak bisa dibelai, cilik-cilik. Campur sama adonan. Kirim peyek. Dia mau. Dia tidak mau, ya waste. Masalah berikutnya adalah apakah belalang ini bisa dikiaskan kepadanya binatang yang lain? Mayoritas ulama mengatakan belalang itu bisa dikiaskan kepadanya, maknanya juga halal bangkainya, semua binatang yang semakna dengan belalang. Apa itu? Semua binatang yang la damalahu sa'il. Semua binatang yang enggak mengalirkan darah. Jadi nek dibelah kalau kena luka, kalau kepotong itu enggak ada darah yang mengucur, enggak ada darah yang mengalir. Binatang itu sehukum semakna dengan belalang. Bangkainya? Hah? Suci. Bangkainya suci. Yo nek bangkainya halal dan suci. Nek halal kan mesti suci. Apa contohnya? Binatang darat kalau dipotong itu enggak mengeluarkan darah. maka itu sehukum dengan belalang. Bangkainya suci. Apa contohnya? Ini. Apa contohnya? Binatang darat loh. Ini. Sebut aja. Ini sebut aja binatang-binatang darat yang semacam itu. Kan banyak toh. Laron. Capung. Capung itu belalang. Capung. Bekicot. Ya, bekicot itu enggak ada darahnya ya. Enggak ada. Enggak ada. Cacing. Curu. Ini utur-utur. Itu kan semua binatang yang enggak berdarah, yang enggak mengeluarkan darah. Berarti sacur itu halal. Sebentar. Jangan cepat ambil kesimpulan dulu. Jangan cepat ambil kesimpulan dulu. Saya katakan para hewan. Jadi memahami binatang itu diambil dari semua sisinya. Jadi kalau dia itu dari sisi ini halal, belum tentu halal dari sisi yang kedua. Dari sisi yang kedua halal, belum tentu halal dari sisi yang ketiga. Jadi kalau dari sisi ini, para jamaah sekalian, semua binatang yang saya sebutkan tadi halal dari sisi ini. Bahwasanya dia itu binatang yang mirip, yang ada sesamaan dengan belalang. Sama-sama tidak mengeluarkan darah. Lah, tapi binatang-binatang itu masih harus ditinjau dari sisi yang lain. Adakah unsur lain yang menjadikan dia haram? Kalau ada, yuk haram. Kalau enggak ada, berarti halal. Contoh, curu. Kecoa itu binatang yang enggak mengeluarkan darah. Halal berarti bangkainya. Tapi itu kan binatang yang menjijikkan. Orang itu nek otaknya masih normal, hatinya masih normal, dia itu kalau tahu, iki opo mas, kerupuk opo ya mas, kerupuk curu, dia akan muntah kalau mau makan, langsung muntah, terus dimakan itu loh, enak apa opo gitu, kecoa, muntah. Fitrah manusia itu menolak binatang semacam ini untuk dimakan, maka kecoa itu haram dari sisi ini. Karena dia itu masuk dalam khaba'is. Wa yuharrimu 'alaikumul khaba'is. Jadi haram, mengharap, jadi Rasulullah itu mengharap atas sekalian binatang-binatang yang menjijikkan. Binatang-binatang jelek yang menjijikkan. Baik. Bekicot. Sekarang permasalahannya masuk dalam pembahasan lain. Menjijikkan itu definisinya apa, Ustaz? Definisi dari menjijikkan itu adalah binatang yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh orang yang fitrahnya masih lurus karena sebab-sebab yang jelas, bukan hanya karena masalah dia gak mau, bukan hanya masalah perasaan. Jadi pertama, yang menentukan binatang itu jijik dan tidak, itu orang yang fitrahnya masih lurus. Yang kedua, sebabnya itu jelas. Yang ketiga, perasaan, yakni masalah semacam itu bukan karena faktor pribadi, tapi karena pandangan umum masyarakat. Kecoa apa kayak enak, kayak lauripin di tempat kau yang nah. Itu kan sebabnya apa? Jelas, sebabnya itu jelas. Adapun kalau orang itu enggak mau makanan karena enggak pernah makan makanan semacam itu jangan dibawa-bawa ke hukum. Itu personal, masalah pribadi. Personal, masalah pribadi. Ini ada sebagian kampung yang senang, enak, tapi kalau kita ini enggak mau. Biting misalnya. Biting itu ini wong lautan ngono senang. Rata-rata wong itu seneng, tapi orang yang gak pernah kenal makanan itu, buh, lah kok yuyu. Yuyu kok pangan. Yuyu kok makan. Wallahualam. Itu namanya khaba'ith. Makanya dari situ para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada binatang-binatang itu yang jelas-jelas khaba'ith gak. Yang jelas-jelas khaba'ith, iya. Binatang-binatang yang jelas-jelas khaba'ith itu kan jelas toh. Curu, belatung, Ini tikus. Apa nih? Cicak. Ini ya binatang-binatang binatang kecil-kecil yang kalau kita itu bongkar sampah untuk burung belum tentu ya belatung macam-macam itu loh itu tuh iki belatung iki tidak mengeluarkan darah itu dikumpul loh itu binatang semacam itu jelas-jelas tidak menjijikkan apa jelas-jelas menjijikkan dan jelas-jelas haram jelas-jelas haram ada binatang-binatang itu jelas-jelas tidak menjijikkan ayam, bebek, apa mana? Ya ikan, ya apa mana? Ya apa lah? Jadi kelinci, binatang-binatang itu jelas-jelas, jadi tidak menjijikkan. Ada binatang itu yang cara pandang orang itu ragu-ragu. Cacing, apa hukumnya rembayak cacing? Ini, cacing udah gede kan? Berarti kayak rembayak, kayak rembayak usus. Ini kan kok Yesus. Halal apa haram? Ya tergantung kita memandangnya itu masuk dalam khaba'is atau tidak. Pertama para jemaah sekalian, secara umum masyarakat melihat cacing itu jijik apa enggak tuh? Secara umum masyarakat. Kita bukan bahas tukang cacing ya. Kita bukan bahas tukang cacing dan kita bahas orang yang geli dengan cacing. Secara umum masyarakat memandang cacing itu gimana? Saya lihat hidupnya dia normal-normal aja, hidupnya di tanah yang gembur, bukan di tempat-tempat yang kotor. Makannya tanah. Bentuknya koyok usus. Bentuknya koyok usus ayam. Ini koyok usus. Ana lebih cenderung untuk mengatakan cacing itu tidak masuk dalam khabair. Tapi kalau ada sebagian di antara satidah yang mengharamkan cacing karena masuk khabais, berarti cara pandangnya dari sisi ini. Karena itu untuk menentukan kapsul cacing. Untuk menentukan hukum kapsul cacing. Oleh apa enggak? Ya tergantung. Jadi cacing itu masuk dalam hukum apa? Hukum binatang apa? Bekicot. Jadi, kalau saya memandang bekicot itu enggak. Apa yang membuat dia jijik? Normal. Jadi kayak apa itu jenisnya? Kayak binatang air yang koyok bentuknya mirip dengan kul. Dia makannya daun, tinggalnya di pinggir, di bawah-bawah daun, di bawah-bawah pohon pisang, daerah-daerah semacam itu. Dia bukan di tempat yang kotor, tapi di tempat yang lembab. Ya, dia berada di tempat-tempat yang lembab, bukan di tempat-tempat yang kotor. Apa yang membuat dia jijik? Normal. Ini normal aja. Kan kotor, Ustaz. Ini kotor tapi kan gak kotor turun dicuci kok ya mesti kotor ini mesti kotor berlendir usah lele itu berlendir jadi sebabnya jelas jangan pakai perasaan karena untuk menentukan hukum itu pakai kaidah yang jelas perasaan itu urusan tapi saya nggak mau urusan jenengan tapi mengharamkan binatang itu pada orang lain itu nggak bisa ini nggak bisa Allahu a'lam lari nih teman lah. Kita bahas tadi syarat ya. Ini oleh karena itu binatang-binatang yang tidak mengalirkan darah. Itu hukum asalnya bangkainya halal. Kalau tidak ada unsur lain yang menjadikan dia haram. Kalau tidak ada unsur lain yang menjadikan ini dia haram. Wallahu a'lam. Laron. Laron. Laron. Laron itu kalau dari sisi jarot, dari sisi dia tidak mengalirkan darah, iya dia tidak mengalirkan darah. Berarti bangkainya halal. Adakah unsur lain yang menjadikan dia haram? Laron itu katanya dia pepes enak. Katanya, aku yang orang ngerti. Jadi katanya dia pepes enak. Jadi, adakah unsur lain yang menjadikan dia haram? Saya katakan kalau dari sisi dia menjijikkan, enggak. Jijikan enggak? Dari apa wong dia terbang? Terbang di lampu-lampu, atau biasanya awan musim hujan gitu itu. Ada satu masalah yang dibahas oleh para ahli ilmu, oleh para ulama tentang masalah laron. Apakah laron itu semut ataukah tidak? Itu perlu dipastikan. Karena kalau laron itu semut, semut itu termasuk binatang yang haram dibunuh. Dan semua binatang yang haram dibunuh itu haram dimakan. Dan ya kan kelelakan semut itu urusan lain. Kelelakan itu bukan makan semut. Jangan itu ya kalau mengumpulkan semut, ya, terus dimasukkan di adonan di peyek itu haram. Karena semut itu haram dibunuh, haram dimakan. Nah, sekarang jadi pembahasan, laron itu semut apa mboten? Untuk ada yang ahli kebinatangan enggak? Laron itu semut apa mboten? Saya pandang dia itu bukan semut, dia itu binatang lain. Dengan semut. Dia itu binatang lain. Teh, semut yang bersayap itu kan tetap semut, tapi laron itu bukan semut. Laron itu bukan semut. Allahu a'lam bissawab. Ini. Jadi, sekarang berarti muncul kepada kita empat hukum. Berarti bangkai yang halal itu ada empat. Bangkai yang halal itu ada empat. Satu, ikan. Dua, semua binatang yang semakna dengan ikan. Binatang air. Gitu ya. Yang ketiga, belalang. Yang keempat, semua binatang yang semakna dengan belalang. Yaitu, maladamalahu sa'il. Binatang yang tidak mengalirkan darah. Kalau dia dibunuh itu tidak mengalirkan darah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum asal darah amat daman gitu. Rasulullah mengatakan tentang darah. Hukum asal darah itu haram. Ya, haram, haram diminum, haram dimakan. Dihalalkan darah itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dua. Satu at-tihal, limpa, dua al-kabid, hati. Tapi kalau kita gabungkan antara hadis ini, kita gabungkan antara hadis ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'im yat'amuhu." Illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lam khinzir fa innahu rijs. Katakan oleh Muhammad, saya tidak mendapatkan yang diwahyukan kepadaku dari makan itu diharamkan kecuali yakni bangkai. Darah yang mengalir, darah yang mengucur, daman masfuhan, darah yang mengucur. Aw lam khinzir atau daging babi. Dalam ayat tadi, yang haram itu daman masfuhan, darah yang mengalir. Berarti kalau kita hubungkan antara ayat dengan hadis ini, muncul darinya satu kaidah. Muncul darinya satu kaidah. Darah itu ada dua. Darah yang mengalir, atau yang seharusnya mengalir, itu haram. Yang kedua, darah yang tidak mengalir atau yang sudah tidak mengalir, darah yang tidak mengalir itu halal. Berarti darah yang halal itu apa? Satu yang memang Allah jadikan dia itu unsurnya unsur darah, tapi di tubuh manusia memang tidak mengalir. Satu, at-tihal, limpa, kepuk gitu ya. Yang kedua, kabit, hati. Hati itu kalau dengan ambil hatinya binatang, itu dengan darah mengalir yang dipekukan, itu sama. Bentuknya sama. Karena memang unsur hati itu dari darah yang beku. Di dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia. Maka dia halal. Kenapa? Karena dia gak ngalir beku. Yang ketiga, darah yang tidak apa itu darah yang halal juga kalau jenengan beli ayam atau beli kambing itu kadang-kadang ditemukan di nempel di tulang atau nempel di mana itu ada kayak darah tapi beku di situ nggak ngalir memang di situ apa jenengi pankreas apa jenengi. Kalau belembek, kita sudah tahu selalu. Jadi kalau belembek itu mesti ada ya hati enggak hati, limpa enggak limpa tapi beku di dalam. Yang mirip hati tapi beda dikit. sempul aja nih. Sepokoknya. Wes pokoknya gitu ya, itu hal. Yang keempat, darah yang sudah tidak lagi mengalir. Jadi kan belah apite, belah kambing itu kan darah mengucur, mengucur gitu ya. Terus mengucur. Setelah selesai mengucur kan dibeteti. Jadi dibeteti gitu ya di kuliti. Dikuliti dari darahnya itu sudah tidak ada darah yang lagi mengalir. Darah dagingnya dipotong-potong. Masih ada darah enggak dalam daging tersebut? Ada. Apa buktinya? Ini dicuci airnya jadi merah. Ini digodok gitu warnanya merah. Berarti kalau kita buat daging itu untuk sate, itu kita makan daging campur darah. Jadi daging dan ada darah di situ pada waktu kita makan sate itu. Apa hukumnya darah yang terdapat dalam daging tersebut? Halal. Kenapa? Karena darah itu sudah tidak lagi masfuh. Darah itu sudah tidak lagi mengalir. Sudah menetap di apa itu? Daging tersebut dan tidak lagi mengalir. Wallahu a'lam. Itu darah-darah yang halal. Oleh karena itu para jamaah Allah Taala, daging sudah dipotong-potong daging itu ya. Itu mau yakni dimasak langsung dicemplungno gak pakai dicuci dulu, apa hukumnya? Halal. Yakni adapun urusan jenengan mentol gak mentol kan urusan lain. Tapi halal. Contoh daging isek seger ngono ya, yo tangan megang itu sik belepotan darah dan mati ini sik warna merah di tangan itu. Dipegang itu terus direbus ngono ya. Direbus maka seandainya tidak ada air yang dibuang, langsung dikasih bumbu, langsung ini diminum nanti atau dikubah pakai kuah, maka itu halal. Karena darah yang ada di daging itu adalah darah yang halal. Darah yang halal. Ini, Anda pernah ditanya siapa ya dulu yang tanya ya? Ustaz, saya pernah mendengar keterangan. Ada seorang yang menerangkan kalau merebus daging itu, ini itu harus apa? Ini harus nggak boleh air panas mulak-mulak menunggu baru dicemplung. Jadi kalau dicemplung langsung itu darah langsung beku, berarti darah itu ada di dalam dan itu haram. Itu haram. Tak jawab gimana Ustaz? Nah, jadi kan tujuan sate apa mboten? Ini tuh ya Ustaz. Lah, mendingan mana antara sate dengan daging tadi? Ini sate itu malah enggak ada yang keluar di dalam itu mau dibakar. Di dalam. Jadi darah itu haram. Adapun darah yang mengucur atau seharusnya mengucur itu haram. Yang pertama tadi halal ya. Adapun darah yang mengucur atau seharusnya mengucur tapi ditahan maka itu haram. Apa darah itu yang mengucur? Ya air darah yang mengucur terus itu stres keluar tidak ada. Ini ditaruh bak terus dikasih apa? Dikasih zat kimia jadi beku napi yang koyok mati dipotong-potong digoreng kasih bumbu haram. Kenapa? Itu darah. Yang kedua, atau binatang itu dibelah tapi pakai pisau panas. Pisau yang membara itu pakai solder. Ya. Ini pakai pisau yang panas membara itu kayak belah mbek. Langsung gosong, gak ada darah yang keluar. Tapi mati. Binatangnya mati. Ini halal apa tidak binatang itu? Air yang apa itu? Yang apa itu pot pedang yang panas membara itu kalau dipakai gorok kan yuk nggak mengeluarkan darah toh koyok suntik kayak hitam laser itu loh kan nggak keluar darah sama sekali langsung yang gosong urat-uratnya langsung gosong bukan itu kalau ada hukum potong tangan ini hukum potong tangan di zaman dahulu kalau ada maling itu kan potong tangan loh lah kalau tangan ini dipotong dia kan mati tuh orang. Kan darah urat nadi kan di sini keluar semua gitu darahnya ya mati. Bagaimana caranya agar nggak mati? Wong niatnya bukan untuk bunuh dia, niatnya hanya untuk motong tangan. Ya hukum dalam syariat. Gimana caranya pada zaman dahulu direbuskan minyak, Jadi minyak goreng itu direbus. Direbus wis pada waktu titik puncak panas-panas wis mateng wis panas ngono ku. Tangan dipotong terus dicelupno. Nyes ngono langsung berhenti. Ban ngono ndak obati. Lah kan enggak gitu mati. Ngono ya kan gitu. Begitu mati. Kalau zaman sekarang ada teori kedokteran yang bisa melakukan itu kayak dilakukan di Saudi, maka itu lebih baik. Nih, nah, kembali pada binatang tadi. Apa hukumnya binatang tadi? Binatang yang disembelih dengan cara tadi uratnya langsung gosong, nggak ada darah yang keluar. Jadi sembelih kok saatnya binatang itu haram. Kenapa? Nah, karena dagingnya ada unsur darah yang seharusnya mengucur tapi nggak mengucur. Ini seharusnya mengucur, tapi nggak mengucur. Katanya jadi lebih gurih, ngono katanya. Ini, maka itu haram. Ini itu haram. Kenapa? Karena ada unsur darah yang masih beku di situ. Seharusnya darah itu apa? Keluar. Seharusnya darah itu keluar. Maka dagingnya menjadi haram karena hal tersebut. Intinya. Kesimpulannya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan dalam masalah ini dua bangkai, dua darah. Disebutkan masalah hadis ini dalam kitab Bulmiyah oleh Imam Al-Habib Ibnu Hajar. Apa hubungannya antara hadis ini dengan kitab air? Kan bab yang kita bahas ini bab air. Kok disebutkan hadis ini? Apa hubungannya? Kalau bang air kemasukan bangkai itu kan airnya, bangkainya najis. Airnya jadi najis. Tapi kalau bangkai itu bangkai yang suci, bangkai yang halal, maka enggak mengapa. Maka tidak mengapa. Kayak air kecemplungan ini apa? Kecoa lah. Air kecemplungan semut mati. Air kecemplungan tawon mati. Air kecemplungan apa meneh? Ini belalang mati di dalam air itu suci. Meskipun kecemplungan apa? Kecemplungan binatang yang mati di situ, tapi air itu suci karena binatangnya juga suci. Binatangnya juga suci. Dari mana sucinya? Ya, binatang halal karena mesti suci. Semua yang halal itu memastikan diri sebagai barang yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Insyaallah ini ada masalah yang perlu disampaikan sebelum itu. Hah? Tawon itu masuk dalam binatang yang gak mengeluarkan darah. Ngerti nggih? Berarti tawon itu dari sisi ini halal. Tinggal satu masalah. Adakah masalah lain yang menggiring tawon itu menjadi haram? Ada. Apa itu? Haram itu termasuk binatang yang haram dibunuh. Tawon itu binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kecuali kalau ganggu ya. Kita semut haram dibunuh. Kecuali kalau ganggu. Dan nyokot. Tapi kalau ada jalan-jalan, kita lihat laku, tidak ada semut. Biarin aja lah semut. Gak usah diganggu. Yang kok ganggu kok dia. Memang hidupnya jalan-jalan. Biarin aja. Tawon itu termasuk binatang yang haram dibunuh. Karena dia binatang yang haram dibunuh, maka haram dimakan. Muncul masalah. Ustaz, apa itu jenis telure tawon? Telure tawon itu gawe botokan, enak lho Ustaz. Terus apa itu sebelum jadi tawon itu namanya apa? Larva. Iya. Larva ya, itu tuh kayak bodok campur madu dikit, kok enak lho. Aku ya dong ngerasa katanya enak. Apa hukumnya? Kembali pada satu masalah. Yang Rasulullah haramkan itu nahl, tawon. Lah, kalau binatang itu ada perubahan wujud. Sebelum dia jadi binatang yang diharamkan, apakah halal ataukah tidak? Itu satu masalah dalam masalah fikih. Contoh. Apa itu namanya? Biawak. Biawak. Nyambi. Bajul, bajul, buaya, buaya, buaya. Buaya itu binatang apa? Binatang darat, binatang air, binatang amfibi. Kalau saya menganggapnya amfibi, maka bangkainya haram. Bangkainya haram. Karena binatang amfibi itu hukumnya hukum binatang darat. Kalau dia dihukumi sebagai binatang amfibi dan hukum binatang amfibi itu binatang darat, maka berarti masuk hukum binatang darat. Maka buahnya itu haram karena dia itu adalah binatang pemangsa. Siba. Berarti buahnya itu haram. Gitu ya? Kan ada sebagian fatwa yang mengatakan halal. Ya iya, tergantung. Oh, Anda katakan dari awal tadi. Kalau buaya itu dianggap sebagai binatang air dan bukan binatang darat, maka berarti dia halal. Kan binatang halal, binatang air halal. Meskipun pemangsa. Hiu. Lah, buaya ya. Buaya haram. Bajul itu haram. Masalahnya sekarang, apa hukum nyeplok telurnya bajul? Buaya itu kan bertelur tau. Nah, sebelum jadi buaya, itu kan siap berupa telur. Kalau telurnya itu dipecah, itu kan gak ada bedanya dengan telur ayam. Iya gak? Aku gak pernah lihat telurnya buaya. Tapi yang jelas yang namanya telur ya, mesti ono putih, mesti ono kuningnya ya lah, segitu lah. Itu terus diceplok, terus dimakan. Apa hukumnya makan telur buaya? Kan siap telur, Ustaz. Halal. Lah kan telurnya buaya. Ini memang dibahas oleh para ulama dan diperselisihkan oleh para ulama. Jika terjadi perubahan wujud dari satu binatang yang haram, apakah mengambil hukum keharaman ataukah mengambil hukum zat jadi benda itu sendiri? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Yang nampak kaidah yang sahih untuk diterapkan dalam masalah itu adalah tahayyuru sifat ka tahayyuri zat. Yani perubahan sifat itu kayak perubahan zat, atau tahayyuru zawat tahayyur ya tahayyur bilah, kan perubahan zat itu berubah pula hukumnya. Oleh karena itu rata-rata para ulama mengatakan telur binatang semacam itu hal telurnya ya, bukan ini telur secara penetos tapi buaya itu bukan telur, masih wujud telur, telur masih wujud telur, masih wujud telur. Dari situ maka kita hukumi sekarang larvanya apa itu namanya, tawon. Larva itu belum tawon, tapi cikal bakal tawon. Cikal bakalnya tawon. Jika kita mengatakan telur buahnya tadi halal, berarti larva itu halal. Tinggal sekarang yang jadi masalah. Oke lah, usaha larvanya halal. Lah anake tawon, sing isek di jeruk. Apa itu saemplek itu ya sarangnya itu. Kalau anak itu sudah berwujud tawon, maka dia halal. Tapi kalau masih berwujud larva, maka dia halal. Maka dia halal. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini pendapat yang sahih. Jika binatang itu bisa merubah wujud, maka yang kita jadikan patokan itu adalah saat berubah wujudnya itu apa. Dan itu yang kita hukumi. Kita tidak menghukumi kupu-kupu dengan hukum ulat. Dan kita tidak menghukumi ulat dengan hukum kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengambil hukum belalang. Kalau ulat mengambil hukum kecoa. Mana tahu? Ulat itu kan menjijikkan. Mengambil hukum ulat, mengambil hukum kecoa, mengambil hukum belatung. Tapi kalau kupu-kupu, siapa yang mengatakan kupu-kupu menjijikkan? Semua orang senang kok, kejari malah di koleksi. Itu dia itu mengambil hukum jarak, mengambil hukum belatung. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita bahas pada pertemuan kita kali, insyaallah kita lanjutkan waktu yang akan datang di kelas subhanahu wa ta'ala. Akhiri, subhanakallah wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.